malaman. Aku terbaring di sini, di balik dinding bambu yang tua ku sendiri. Buku jariku meregang, aku ingin berdiri, tapi bulu kuduku menari lembut di hembus angin. Aku bernyanyi untuk menahan letih, bukan jatuh cinta padamu gadis manis. Telah ku pejamkan semua mata bagi cinta kasih yang kemelapan, biar ku bernyanyi. Hasrat di hati kemanapun langkah, kan ku bawa lari tubuh dan sukmaku yang dalam sakit. Dibakar semangat bumi yang semakin tak bisa ku mengerti. Sekarang pun aku masih ragu-ragu, mesti kemanakah mataku memandang jauh. Telah ku pegangkan semua mata bagi cinta kasih yang kemerlapan, biar ku benahi hasrat di hati kemanapun langkah, kan ku bawa dan semuaku yang dalam sakit. Dibakar semangat bumi yang semakin tak bisa ku mengerti.